Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada bab kasrati turukil khair, bayan kasrati turukil khair dari kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita baca beberapa hadis dalam bab ini di pertemuan yang lalu. Di antara hadis yang telah kita sampaikan ialah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan mereka yang berkebun, menanam pohon-pohon yang memiliki buah, misalnya berkebun atau memiliki sawah. Keutamaannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika dia memiliki kebun tersebut, misalkan kebun jagung atau anggur ataupun yang lainnya dari buah-buahan yang bermanfaat, kemudian ada buah-buahan yang dia tanam di kebunnya tersebut diambil oleh orang lain, dicuri misalnya, atau dimakan oleh burung, diserang oleh hama, atau kerusakan-kerusakan yang lainnya diambil oleh tetangga. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu semuanya sedekah, tercatat sebagai sedekah untuk pemiliknya. Misalkan ada yang mencuri dari pohon milik dia, buahnya dicuri oleh pencuri, dia mendapatkan pahala sedekah, walaupun tetap si pencuri akan mendapatkan dosa. Dia dilaporkan ke pihak yang berwenang, dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan pemilik kebun mendapatkan pahala as-sadaqah. Demikian pula ketika kebun dia diserang oleh hama, itu juga dinilai sebagai sadaqah, yakni berpahala bagi dia. Dimakan oleh serangga, burung, atau yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Bahkan yang dia makan pun itu sadaqah untuk diri dia. Sehingga dalam hadis ini disebutkan dua manfaat az-zar' wal ghars, yaitu manfaat berkebun, memiliki tanaman yang berbuah misalnya. Manfaatnya di dunia untuk urusan dia di dunia, dan manfaat yang lebih besar daripada itu ialah manfaat yang berkaitan dengan urusan agama dia yang akan dia rasakan manisnya di akhirat nanti. Manfaat yang dia rasakan di dunia dari hasil kebun dia, dia akan merasakan hasil tanamannya. Jika dia menanam pohon mangga, dia akan merasakan bagaimana rasa mangga yang dia tanam. Kemudian dia memiliki kebun anggur, dia pun bisa merasakan manfaatnya. Dia panen anggurnya, kemudian dia jual, atau dia panen anggurnya kemudian dijadikan zabib atau kismis. Dia panen anggurnya kemudian dia makan sendiri. Itu manfaat yang dia rasakan di dunia. Di akhirat nanti dia pun akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Kebun yang dia miliki, jika ada burung yang mengambil atau yang makan dari kebun tersebut, buahnya dimakan oleh burung, biji-bijiannya, buahnya dimakan oleh serangga, atau diambil oleh tetangga, dicuri oleh orang lain, dimakan untuk diri dia sendiri, semuanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sadaqah. Artinya dapat pahala sadaqah pemilik kebun tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya insyaallah akan kita baca. Qala wa anhu, diriwayatkan pula dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik, faqala bani Salimah diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Rawahu Muslimun. Rasul atau Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita, arada banu Salimah, banu Salimah, bani Salimah memiliki keinginan an yantaqilu qurbal masjid, untuk pindah tempat tinggalnya dekat dengan masjid. Yang semula tempat tinggalnya itu jauh dari masjid, dan hal tersebut memberatkan untuk tiap saat berangkat ke masjid, mereka memiliki keinginan untuk pindah dekat dengan masjid supaya lebih mudah untuk mengikuti sholat jamaah. An yantaqilu qurbal masjid, mereka ingin untuk pindah pindah rumahnya dekat dengan masjid. Seperti kita di sini misalnya yang rumahnya jauh punya keinginan untuk dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keinginan Banu Salimah ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada mereka, "Innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Telah sampai berita kepadaku bahwa kalian wahai Banu Salimah ingin pindah dekat masjid. Benar enggak? Benar apa tidak berita ini? Yakni saya mendengar berita bahwa kalian Banu Salimah ingin pindah. Rumahnya pindah dekat masjid. Qalu, maka Banu Salimah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, aradna dzalika." Benar wahai Rasul alaihi salatu wasalam, kami ingin pindah dekat dengan masjid. Faqala Banu Bani Salimah diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Banu Salimah, tetap di rumah-rumah kalian di sana. Walaupun jaraknya jauh, tetaplah kalian tinggal di sana. Jangan pindah dekat dengan masjid. Tetap di rumah kalian walaupun jaraknya itu jauh. Tuktab atharukum, akan tercatat, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kalian menuju masjid. Yakni berangkatnya kalian dari rumah yang sangat jauh itu langkah kakinya dinilai sebagai pahala. Satu langkah mengangkat derajat kalian, langkah berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Arada Banu Salimah an yaqrubu minal masjid yantaqilun min diyarihim wa mahallatihim hatta yakunu qurba masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ajli an yudriku as-salawat ma'ahu wa yatalaqqaw min ilmihi fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahum. Mereka Banu Salimah ingin mendekatkan rumah-rumah mereka dengan masjid. Masya Allah, ini keinginan yang baik. Bagus tujuannya. Rumahnya jauh dari masjid, kemudian ingin pindah dekat dengan masjid. Cari kontrakan dekat masjid. Atau misalnya dia memiliki kemampuan untuk membeli rumah dekat masjid. Dia punya keinginan untuk memiliki rumah dekat masjid. Nah, Banu Salimah demikian. Punya keinginan mendekati masjid, yakni rumahnya mereka dekat dengan masjid. Tujuannya an yudriku salawat ma'ah, supaya bisa mengikuti salat berjamaah bersama Rasul alaihi salatu wassalam di masjid tersebut. Kemudian bisa lebih rutin untuk mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuan dan niatan yang sangat mulia. Pindah dekat masjid supaya lebih mudah menunaikan sholat jamaah. Lebih mudah untuk belajar menghadiri majlis ta'lim yang diadakan di masjid tersebut. Bisa kita bayangkan jika rumah kita jauh. Dan terkadang kita jadikan itu sebagai alasan kenapa enggak berangkat ke masjid. Jaraknya jauh, hujan, enggak ada payung, atau jaraknya jauh, panas, dan seterusnya. Terkadang itu kita jadikan sebagai alasan untuk tidak menunaikan salat jamaah di masjid yang jaraknya jauh dari rumah kita. Dan bisa kita bayangkan pula bagaimana beratnya beratnya orang berangkat menuju masjid dari rumah yang sangat jauh. Ya, kalau kita nilai dan kita lihat dari urusan dunia memang berat. Dia harus menempuh jarak yang cukup panjang, cukup jauh, hanya untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Naik motor atau naik sepeda, belum panas yang harus dia rasakan. Berat, berat ujiannya. Apalagi kalau gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil, dia harus jalan kaki misalnya. Memang berat. Tetapi kalau dilihat dari sisi pahalanya yang akan dia dapatkan dari jerih payah ini, fa insyaallah ta'ala jerih payah yang dia rasakan, panas yang dia rasakan, lelah, letih yang dia rasakan tidak akan terasa sedikit pun karena dia melihat pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, untuk menghadiri majalis al-ilm. Banu Salimah, mereka berkeinginan untuk pindah dekat masjid. Tujuannya itu tadi. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan berita tentang ini, Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada Banu Salimah, benar apa tidak kalian itu ingin pindah rumah dekat dengan masjid? Benar wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan mereka untuk tetap tinggal di rumah-rumahnya mereka. Tidak perlu pindah. Karena langkah kaki kalian itu akan dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini terdapat dalil sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalilun ala annahu idza mashal insanu ila al-masjidi fa innahu la yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa qad jaa'a dhalika mufassiran fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma kharaja min baytihi ila al-masjid la yakhrujuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa kataballahu lahu biha darajah wa hutta anhu biha khathiyah. Dalam hadis ini terdapat dalil penjelasan bahwa orang yang berjalan menuju masjid maka la yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, langkah kaki dia itu akan menjadi sebab diangkatnya derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan ini telah dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut, man tawadda' al-wudu, man tawadda' fa asbagha al-wudu, siapa yang sempurna dalam menjalankan wudunya. Summa kharaja min baytihi ila al-masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Artinya sebelum berangkat menuju masjid, dia berwudu terlebih dahulu dari tempat tinggal dia. Misalkan dari tempat dia berada. Misalkan dia berada di rumahnya, ingin menunaikan sholat zuhur, dia berwudu terlebih dahulu dari rumahnya. Atau dia berada di kantornya misalnya, dia berwudu terlebih dahulu di kantornya. Atau dia berada di tokonya dan seterusnya. Sebelum berangkat dia berwudu terlebih dahulu. Qala la yakhruju illa shalah, dia tidak keluar dari rumahnya tersebut, dari tempatnya dia menuju masjid, melainkan tujuannya hanya untuk sholat. Artinya memang dia menuju masjid, berangkat menuju masjid untuk sholat. Lam yakhthu khutwatan illa kataballahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khathiyah, langkah kakinya dia itu bisa menjadikan sebab diangkatnya derajat dia dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan dia. Berarti dua hal, dua keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang berangkat menuju masjid untuk menunaikan salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, sehingga semakin jauh jarak dia dengan masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan, tentunya jika dia betul-betul ikhlas lillahi azza wa jal dan berihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi hadha al-hadithi dalilun ala annahu idha nukila lil insani shay'un an ahadin fa innahu yatasabbatu qabla an yahkuma bisyai'i wa li hadha sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bani salimah qabla an yaqula lahum shay'an qala balaghani annakum turiduna kadha wa kadha qalu na'am fayu'khadhu minhu ma dzukira fayu'khadhu minhu ma dzukira. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang masalah jika terdengar oleh kita sebuah nukilan, sebuah berita dari seseorang. Misalkan apa yang terjadi pada Banu Salimah ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam dapat berita, karena beliau tidak langsung mendengar keinginannya Banu Salimah. Tidak mendengar langsung keinginan Banu Salimah untuk pindah dekat masjid. Rasul alaihi salatu wasalam dapat berita tersebut. Dapat berita tersebut dari seseorang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yatathabbat qabla an yahkuma bisyai. Rasul alaihi salatu wassalam sebelum menghukumi, yakni menghukumi sesuatu dari berita yang tersebar, beliau sallallahu alaihi wasallam yatathabbat, meminta kejelasan terlebih dahulu dari orangnya. Seperti dalam hadis ini, terdengar berita bahwa Banu Salimah ingin pindah rumah dekat dengan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memutuskan, kalian jangan pindah, kalian tetap di rumah kalian saja, sebelum memberikan keputusan, sebelum memberikan penghukuman terhadap sesuatu, memutuskan sesuatu, beliau bertanya terlebih dahulu, benar apa tidak berita ini. Ini namanya tasabbut atau tabayyun, tasabbut, dicek terlebih dahulu beritanya. Qala rahimahullahu ta'ala, ketika telah benar ternyata berita tersebut disampaikan benar apa adanya, maka setelah itu baru diberi penjelasan-penjelasan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa keinginan Banu Salimah itu benar, yaitu untuk pindah rumah dekat dengan masjid, maka Rasul alaihi salatu wassalam kemudian memberikan keputusan, memberikan arahan, memberikan sebuah penjelasan tentang apa yang mereka inginkan tersebut. Demikian. Bani Salimah diyarakum. Tetaplah wahai Banu Salimah di rumah-rumah kalian. Artinya jangan pindah. Sudah keinginan kalian itu di urungkan, kalian tetap berada di rumah kalian sana, walaupun jaraknya jauh. Dan demikianlah semestinya yang kita lakukan ketika mendengar atau mendapatkan berita dari orang lain, baik itu berkaitan dengan diri kita pribadi atau kaitannya dengan urusan-urusan yang sifatnya umum. Terkait dengan urusan diri kita pribadi, seperti misalnya ada seorang datang kepada kita, tahu enggak tadi fulan itu mengatakan demikian tentang dirimu. Dia menyampaikan kepada fulan bahwa kamu itu orangnya seperti ini, kamu itu orangnya demikian. Saya sebagai objeknya, yakni yang diberi berita tersebut, bahwasanya fulan-fulan itu demikian, fulan mengatakan bahwasanya saya itu seperti ini, seperti ini, semestinya dan hendaknya ini yang kita lakukan ialah yatathabbat, kita hubungi. Ternyata kita tanya kepada fulan yang dimaksud, ya akhi, apa benar antum menyampaikan demikian-demikian? Apa benar antum menyampaikan kepada orang lain bahwasanya saya itu melakukan demikian-demikian-demikian dan seterusnya? Jika memang benar, baru kita jelaskan, afwan, bukan seperti itu yang saya maksud, demikian-demikian. Kita luruskan. Bukan kemudian kita ambil dari satu pihak. Yang ini kita ambil. Oh, berarti fulan ternyata di hadapan saya bermuka manis, di belakang ternyata dia suka menyebar-nyebarkan yang sebenarnya itu bukan kesalahan-kesalahan murni pribadi saya. Ternyata dia berkeinginan untuk menjatuhkan kehormatan saya, misalnya. Ini kalau mengambil dari satu pihak pelapor tadi. Semestinya kita mencontoh. Dan ini memang butuh latihan. Terus-menerus kita terapkan. Terkadang karena terbawa emosi, akhirnya kita langsung terima berita dari fulan tersebut yang melaporkan. Padahal bisa jadi fulan yang melaporkan pun salah dalam mendapatkan informasi. Salah dalam mendapatkan informasi atau salah dalam memahami. Salah dalam memahami karena tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Fulan menyampaikan demikian, dia memahaminya lain. Fulan menyampaikan demikian, dia memahaminya lain. Sehingga yang mesti kita lakukan dan ini harus kita latih dan kita upayakan ketika dapat berita, baik itu tentang diri kita pribadi, maka tersebut terlebih dahulu, cek kebenarannya. Apakah itu benar engkau yang menyampaikan demikian atau tidak? Jangan langsung main menghukumi, kemudian memutuskan suatu informasi yang dia belum mendapatkan secara lengkap informasi tersebut. Jika dia langsung memutuskan, akan terjadi permasalahan-permasalahan berikutnya. Demikian pula terkait dengan berita-berita umum yang sifatnya umum, seperti berita tentang kejadian demikian-demikian-demikian dan seterusnya. Kita dapat berita baik itu melalui media sosial yang banyak sekali dan dengan mudah tersebar, dapat berita. Kemudian tanpa kita mencari kebenaran berita tersebut, kita bagikan kepada yang lainnya. Ini juga tidak diperbolehkan, menyebarkan berita-berita hoax misalnya. Taib, terjadi demikian, yang dia ambil foto bukan foto kejadian tersebut, tapi foto tempat lain. Kemudian diinfokan bahwasanya ini kejadiannya demikian dan seterusnya. Ini juga tidak diperbolehkan, menyebar-nyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kalaupun sudah diketahui kebenarannya, itu pun masih butuh proses kembali. Apakah layak untuk disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin atau tidak? Karena tidak semua berita layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Ada beberapa berita, ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang umum. Sama seperti seorang ketika mengelola sebuah kegiatan atau dia membentuk sebuah kepanitiaan, ada permasalahan-permasalahan intern sifatnya harus dibahas oleh panitia tersebut, yang tidak mungkin untuk disampaikan kepada orang lain yang bukan panitia. Ada pula permasalahan-permasalahan yang perlu untuk disampaikan oleh masyarakat umum, walaupun dia bukan seorang panitia misalnya dalam sebuah kegiatan dan seterusnya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada kita ketika mendapatkan sebuah berita keinginan Banu Salimah untuk pindah rumah dekat dengan masjid. ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul alaihi salatu wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Benar bahwasanya Banu Salimah demikian-demikian menurunkan wahyu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam memberikan contoh kepada kita. Nih loh, kalau ada berita-berita seperti ini, semestinya kita cari tahu dulu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Oh fulan demikian-demikian, benar apa enggak? Kita cari tahu dulu. Fa insyaallah dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, permasalahan-permasalahan itu akan semakin mudah untuk diatasi dan diselesaikan. Lain halnya jika seorang ketika mendapatkan sebuah berita, kemudian dia langsung ambil dan langsung mengambil sikap, nah ini akan muncul dampak-dampak negatif berikutnya. Setelah dikumpulkan, setelah didudukkan, setelah dibahas, ternyata salah dalam mendapatkan informasi. Fulan yang melaporkan salah dalam memberikan informasi. Fulan yang mendapatkan laporan salah, mengapa tidak mencari informasi lebih lengkap lagi? Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam hal yang sifatnya mungkin sepele, cuma pindah saja. Fulan mau pindah ke sini. Apalagi kaitannya dengan urusan-urusan yang lebih besar. Kaitannya dengan kehormatan orang lain, kaitannya dengan kedudukan dia, karena dia ada seorang tokoh misalnya, atau dia seorang yang disegani, kemudian dijatuhkan kehormatannya. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini untuk kita semuanya, untuk kita semua, kita latih diri kita untuk bisa menahan. Jangan bermudah-mudahan dalam menyebarkan berita apapun. Kita cari informasi tersebut benar apa tidak. Terlebih dalam media sosial dengan mudahnya. Kopas, copy, kemudian pas disebarkan di grup-grup. Ternyata berita tersebut adalah berita bohong. Berita bohong. Banyak sekali hal ini terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, qala rahimahullah an Abil Mundzir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu kana rasul qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhulma wa fi ar-ramdha fa qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjidi wa ruju'i idha raja'tu ila ahli. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم. Diriwayatkan dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, kunyahnya Abu al-Mundzir. قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. Ada seorang sahabat yang rumahnya itu paling jauh dari masjid. Paling jauh dari masjid dan dia rajin untuk menunaikan sholat jamaah di masjid. Rumahnya sudah paling jauh dari masjid. Demikian yang disampaikan Ubay bin Ka'ab. Faqila lahu aw faqultu lah. Kemudian beliau pun menyampaikan kepada orang tadi, pada sahabat tadi, law ishtaraita himaran. Ini jalan kaki. Berangkat ke masjidnya jalan kaki. Rumahnya paling jauh. Qala law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhulma wa fi ar-ramdha. Sahabat Ubay bin Ka'ab menyampaikan kepada sahabat tadi, gimana kalau engkau itu beli himar, keledai, yang bisa engkau naiki fi adh-dhulma wa fi ramdha, di malam hari ataupun di siang hari, supaya mudah bagimu berangkat menuju masjid. Ya, ini kalau sekarang mungkin kenapa enggak naik sepeda saja atau enggak naik motor? Kenapa enggak beli sepeda, enggak beli motor, kemudian berangkat masjid pakai sepeda tadi, pakai motor tersebut? Qala fa qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Sahabat itu pun mengatakan, aku lebih senang, yakni senang kalau rumahnya itu jauh dari masjid. Aku ingin langkah kakiku ini dicatat, dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni sahabat tadi berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari apa yang dia lakukan. Berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan ini. Dia berangkat ke masjid walaupun capek, walaupun lelah, jarak yang jauh dengan jalan kaki. Ini ibadah. Dia berangkat untuk menunaikan ibadah. Dia pun berihtisab kepada Allah. Ya Allah, berilah dan catatlah ini sebagai amal ibadah. Dinilai sebagai amal ibadah yang berpahala langkah kakinya. Wa ruju'i, dia pun berihtisab kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia pulang dari rumah, pulang dari masjid menuju rumah. Selesai salat kemudian dia pulang berihtisab. Qala rahimahullah, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan itu semuanya untukmu. Yani pahala tadi sudah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untukmu. Masyaallah. Ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini kaitannya dengan an-niyah, niyah kita dalam segala urusan. Mungkin kita anggap enteng lah berangkat dari rumah menuju masjid dengan menggunakan motor. Enggak ada salahnya apabila kita berihtisab kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita keberangkatan kita dari rumah menuju masjid walaupun naik motor berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab al ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, ada faedah di sini sampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wala syak anna linniyati atharan kabiran fi sihhatil a'mal wa atharan kabiran fi thawabiha, wa kam min shakhsin yusalliyan jami'an ba'dhuhuma ila janbi ba'd wa ma'a dhalika yakunu bainahuma fi qadri thawab mithla ma bainas sama'i wal ard. Tidak diragukan lagi bahwa niat itu memiliki pengaruh yang besar pada sahnya suatu amalan dan memiliki pengaruh yang besar pada pahala yang akan didapatkan oleh pelakunya. Dan betapa banyak dua orang yang salat bersama-sama dalam satu masjid, tetapi pahala yang mereka dapatkan sangat berbeda. Bahkan perbedaannya mungkin bisa diibaratkan antara langit dan bumi. Fa insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan, fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala fa fi hadza, kita ulang tadi yang kita sampaikan terkait dengan an-niyah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ففي هذا دليل, dalam hadis ini terdapat dalil, penjelasan bahwa kathratul khuta ila al masajidi min turuqil khair. Banyaknya dia berangkat menuju masjid, langkah kaki dia menuju masjid termasuk bagian dari jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Wa annal insana idza ihtasabal ajra 'ala Allah kataballahu lahul ajr hala maji'ihi ila al-masjid wa hala ruju'ihi minhu. Dan bahwasanya seseorang apabila dia berihtisab mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan, seperti dia berangkat menuju masjid, dia berihtisab kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah, mudah-mudahan ini dapat pahala. Kemudian pulangnya dia dari masjid menuju rumah, dia pun berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk dia pahala yang telah dia harapkan tersebut. Artinya ini berkaitan dengan an-niyat. Berkaitan dengan an-niyah. Maka kata Syekh rahimahullah, wala syak, tidak diragukan lagi bahwa niat itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesahihan amal kita. Sah atau tidaknya amal perbuatan kita itu tergantung dengan niat yang ada pada hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal perbuatan itu terwujud dengan sebab ada niatannya kita, dengan sebab niat dalam hati kita, dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Ketika niat dia ialah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niat dia menjalankan amal ibadah itu dalam rangka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan dapat pahala dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini niat yang salihah. Dan amal perbuatannya pun sah. Qalu wa atharan kabiran fi thawabiha. Dan niat pula memiliki pengaruh yang sangat besar fi thawabiha, pada pahala yang didapatkan oleh pelakunya yang melakukan amal ibadah. Seperti contohnya seorang atau dua orang menjalankan, menunaikan sholat bersama-sama di satu masjid berdampingan, yakni bersebelahan. Qala wa ma'a dhalika yakunu bainahuma fi qadri thawab mithlu ma bainas sama'i wal ard. Tapi ternyata pahala yang mereka dapatkan itu berbeda. Berbeda seperti perbedaan antara langit dengan bumi, yakni sangat jauh perbedaannya. Fulan dapat pahalanya masya Allah, tapi yang lainnya tidak mendapatkan pahala kecuali sedikit saja. Hal tersebut terjadi dengan sebab salahun niyyah wa husnul amal, yaitu terjadi dengan sebab perbedaan pada salahun niyyah, niat yang baik dan perbuatan yang baik. Salat dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia khusyuk, dia tuma'nina, dia menjalankan amal perbuatan tersebut dengan baik. Yang lainnya tidak. Niat mungkin karena Allah Subhanahu wa taala, tapi salatnya, ibadah yang dia lakukan tidak sempurna. Ya pahalanya pun sesuai dengan apa yang dia lakukan. Qala fa kullama kana al-insanu asdaqu ikhlasan lillahi wa aqwa ittiba'an lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana akthar ajrin wa a'zama mathubatin 'indallahi azza wa jall kana akthar ajran wa a'zama mathubatan 'indallahi azza wa jall. Maka ketika seorang itu semakin atau jujur dalam keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat ittiba'nya dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tergantung dengan bagaimana keikhlasan dia dan bagaimana bentuk pengikutan dia terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena inilah dua syarat diterimanya suatu amal ibadah. Al-ikhlas lillahi azza wa jal dan ittiba' menjalankan amal ibadah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin ikhlas dia dalam menjalankan amal ibadah dan semakin baik bentuk ittiba' dia dalam kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan semakin sempurna pahala yang dia dapatkan. Kalau keikhlasannya itu berkurang, kemudian ittiba'nya dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam kurang sempurna, maka dia pun akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang sesuai dengan tingkat keikhlasan dia dan tingkat ittiba'nya dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila dua syarat ini atau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi dalam amal ibadah, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Yani diibaratkan seperti debu yang beterbangan. Yani enggak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan sholat masya Allah berjamaah di dalam masjid, namun ternyata dia tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Maka walaupun dia khusyuk dalam menjalankan ibadah tadi, tidak teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niatnya yang jelek. Niatnya yang jelek. Demikian pula seorang yang menjalankan ibadah, misalnya ibadah sholat, khusyuk lillahi azza wa jal, ikhlas karena Allah, tapi ternyata salah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia menunaikan salat duhur 5 rakaat dengan sengaja, meyakini inilah syariatnya. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita salat duhur itu 4 rakaat. Walaupun dia ikhlas lillahi azza wa jal, dikarenakan dia tidak mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak diterima amal perbuatan dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari ajaran Islam, maka amalan tersebut tertolak. Atau orang yang mengada-adakan suatu amalan yang sebenarnya amalan tersebut bukan dari ajaran Islam, maka juga akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada tadi, terkait dengan an-niyah. Niyah dalam beramal memiliki peran penting dalam amal perbuatan kita. Maka semestinya kita senantiasa mengoreksi niat kita dalam beribadah. Untuk apa? Karena siapa kita beribadah? Koreksi terus menerus dan terus perbaiki niat-niat dalam hati kita. Karena terkadang dan dengan sangat mudah niat itu akan berubah. Akan berubah. Yang tadinya ikhlas lillahi azza wa jal, dia berusaha terus, ternyata di pertengahan berubah. Berubah niatnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya bahwasanya niatnya itu akan terus lurus, tidak ada gangguan sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk contoh pentingnya niat dalam amal perbuatan kita, bentuk contoh pengaruh yang besar terhadap amal perbuatan kita adalah hadis Rasul alaihi salatu wasallam di antaranya. Ketika beliau menyebutkan 3 golongan yang semuanya ini melakukan amal amal perbuatan, amal saleh, keutamaannya akan dimasukkan ke dalam jannah. Yang pertama, seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jelas sekali keutamaannya. Suatu amalan yang dengannya dia akan masuk ke dalam jannah. Kemudian yang kedua adalah seorang yang belajar membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama. Keutamaannya juga sangat jelas, masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula seorang yang sedekah, berinfak dengan harta yang dia miliki. Namun ternyata tiga golongan orang ini, yang berjihad di jalan Allah, yang belajar ilmu agama, yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, yang mensedekahkan harta yang dia miliki, semuanya dimasukkan ke dalam api neraka dengan sebab niat yang tidak baik. Dengan sebab niat yang tidak baik. Yang pertama tadi, yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia ngakunya berjihad karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, engkau dusta, bukankah kamu itu berjihad, berperang fi sabila, berperang di melawan kaum kufar itu dengan tujuan supaya mendapatkan julukan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang pemberani di medan pertempuran. Itu, pujian-pujian itu sudah kamu dapatkan semasa hidupmu di dunia. Sudah kamu dapatkan. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, yang belajar ilmu agama, yang membaca Al-Quranul Karim, dimasukkan juga ke dalam neraka. Disebabkan niat yang salah. Dia ngakunya belajar itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah. Dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta. Dia mempelajari ilmu agama itu supaya dikatakan sebagai seorang alim. Dia belajar di pondok pesantren misalnya, dia belajar di majlis ta'lim. Tujuannya supaya mendapatkan julukan sebagai seorang alim. Masya Allah, alim ulama. Masya Allah, kiai fulan. Masya Allah, supaya mendapatkan julukan-julukan itu tadi. Dan dia sudah mendapatkannya ketika dia hidup di dunia. Dia membaca, dia menghafal Al-Quranul Karim. Tujuannya supaya mendapatkan julukan. Dia ada seorang yang pandai dalam baca Al-Quranul Karim. Dia ada seorang yang fasih dalam baca Al-Quranul Karim. Masya Allah, tidak ada satu kesalahan pun. Satu Al-Quran dia baca dengan bacaan yang baik, bacaan yang bagus. Tidak ada yang salah, bacaan lancar. Dia menginginkan pujian tersebut. Ingin dikatakan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ingin dikatakan sebagai seorang yang fasih dalam baca Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam an-nar. Yang ketiga, seorang yang bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta dia miliki. Kekayaan dunia dia dapatkan. Dia sedekahkan, infakkan ke masjid, infakkan ke anak yatim, ke orang-orang yang membutuhkan. Ngakunya ikhlas lillahi azza wa jal. Namun nyatanya dia bohong dalam niatnya. Dusta. Dia ingin dapatkan julukan sebagai seorang yang dermawan. Dia ingin katakan sebagai seorang yang masya Allah mudah membantu. Seorang yang dermawan, gampang sekali membantu. Itu sudah didapatkan. Di akhirat dimasukkan ke dalam an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara contoh pengaruh niat dalam ibadah yang kita lakukan. Maka semestinya kita semuanya berusaha untuk menjaga niat kita dalam menjalankan amal ibadah. Ikhlaskan niat kita dalam beramal, beramal saleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.